samudra sun aruni sing ana hang pisa Sang tak meniati nison Terima kasih. alasan welas isun nyang riko. Isun mung kang